tidak mengakui perbedaan. Tidak pernah diajari di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan. Cakep atau jelek semua punya perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang. Ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak disebut jangan marah. Apakah yang dapat menyatukan kita? Of my country, the music of my country, my country, oh my country. My country, dangdut is the music of my country, my country, oh my country. Diajak jadi backing vokal. Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek, dek. Aduh, ampol. Pintar.